بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته teman-teman yang dirahmati Allah alhamdulillah kita bersyukur kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan kita berharap apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين وهو الأصح فمقصود الفتوى أنه إن لم يكن ممن يرد عليه من ذوي الفروض إلا نصف فإن كان شخصا واحدا دفع إليه الفرض والباقي بالرد كالبنت لها النصف بالفرد والباكي بالرد وإن كانوا جماعة فالباكي بينهم على قدر فروضهم وإن اجتمعوا صنفان فأكثر رد الفاضل عليهم بنسبة سهامهم. Teman-teman yang dirahmati Allah masih membahas tentang sisa warisan jika memang ada diberikan kepada siapa sisa warisan itu. Kemarin kita sudah singgung di pertemuan sebelumnya bahwa ada tiga pendapat. Pertama, sisa warisan. Pertama ke Baitul Mal gitu ya. Yang kedua Dzawil Arham. Yang ketiga, rod dikembalikan. Kembali ke ahli faraid. Ashabul furud kepada ahli waris. Ashab furud. Ashab furud itu ahli waris yang ada jatah pastinya. Sedangkan asobah adalah ahli waris yang dapat sisa. Kalau asobah nggak bakal bahas ini. Ini sisa warisan karena tidak ada asobahnya. Tidak ada asobah. Karena nggak ada asobah maka pilihannya ini ya. Dari tiga pendapat ini ada yang mengatakan ke Baitul Mal. Tapi ternyata tidak benar. Bukan enggak benar. Ulama Syafi'i kebanyakan tidak membenarkan itu. Kemudian ke Dzawil Arham atau ke Rod dikembalikan. Ini pendapat yang benar nih. Gitu. Cuman berbeda pendapat di kalangan ulama. Apa balik dulu ke Ashabul Furud atau langsung ke Dzawil Arham. Gitu. Tapi kebanyakannya menurut Imam Taqiyuddin Al-Hisni yang benar. Al-Asah di antara Aujuh Syafi'i, Aujuh Ashab, itu dikembalikan kepada ahli waris. Selain suami dan istri. Contohnya ada ibu, saudari, dan juga istri misalnya. Ibu dapat 1/6. Saudari dapat, saudari, anak. Misalnya anak perempuan dapat 1/2, istri dapat 1/8. Kalau begini nih ada sisa apa enggak? Ada nih, coba lihat. Ini 2/4 berarti nih. 2/4. 6 berarti 4. Ibu dapat 4 bagian, anak perempuan dapat 12 bagian, istri dapat 3 bagian. Kan ya? 4 tambah 12, 16. 16 tambah 3 sama dengan nomor 19. Ada sisanya. Sisanya berapa nih? Sisanya apa namanya? 3. 5. Ini sisa nih. Sisanya dikemanain? Sisanya dikembalikan ke 2 ini nih, ke 2. Begitu. Cuman kalau hitungan begini kagak enak nih. Karena ada istri ribet. Kita ulang hitungnya. Sisanya ini ada ibu sama anak perempuan aja. Istri enggak usah, anak perempuan gitu. Ibu dapat 1/6, anak 1/2. Kan ya? Ini kalau kita bagi penyebutnya jadi 6. Ibu dapat 1, anak perempuan dapat 3. Ini baru 4 nih. Sisanya ada 2. 2 bagian. Nah, 2 bagian dikemanain nih? 2 bagian dikembalikan kepada ibu dan anak. Rod dan sebagai kembalian dari sisa warisan. Maka yang tadinya 6 penyebutnya diganti jadi 4. Nah, ibu dapat 1/4, anak dapat 3/4. Anak perempuan begitu. Ini versi pendapat yang al-Asah begitu ya. Pendapat yang al-Asah bahwa sisanya itu dikembalikan kepada ahli waris yang ada, ashabul furud yang ada begitu. Tapi ada yang mengatakan bahwa sisa 2 ini begitu, nah, itu diberikan kepada ashab dawil arham. Tapi kata Imam Taqiyuddin al-Isni yang benar nih ini nih, al-Asah nih balik lagi kepada ashabul furud. Dawil arham boleh dapat warisan dengan syarat ashabul furudnya enggak ada, begitu. Jadi selama ada ashabul furud, dawil arham enggak dapat. Dia dapatnya nanti kalau memang udah enggak ada orang-orang lain lagi. Fa idza qulna birraddi awalan, kalau kita mengatakan birradd awalan, lebih dulu kita bilang radd ala dawil furud kepada ashabul furud wa huwal asah, dan itu adalah maksud atau pendapat yang al-asah. Fa maqsudul fatwa, maka maksud daripada apa yang difatwakan oleh ashabus syafi'i, annahu bahwasanya in lam yakun mimman yuraddu alaihi min dawil furudhi illa nisfun, annahu bahwasanya in lam yakun, kalau tidak ada, mimman yuraddu alaihi min dawil furud, tidak ada ahli waris yang memang layak untuk diberikan kembalian rad dari sisa warisan, illa nisfun, kecuali setengah daripada harta warisan tersebut. Fa in kana syakhsan wahidan, kalau dia adalah satu orang, dafa'a ilaihil fardu, maka diberikan itu fard, wal baqi birrad. Maksudnya begini, ahli warisnya cuma satu, ahli waris cuma satu, yaitu anak perempuan. Ya pokoknya satu lah, anak perempuan atau ibu begitu ya. Ini anak perempuan ini begitu kan dapat 1/2 nih. Secara faraid dia dapat 1/2. Berarti kan masih ada 1/2 lagi nih sisanya. 1/2. Nah, 1/2 ini dia dapat secara fard. Sisanya 1/2 dia dapat secara rod. Jadi semuanya buat dia. Buat anak perempuan begitu. Fa in kana syakhsan wahidan, kalau dia adalah satu orang, dafa'a ilaihil fard, kita kasih fardnya 1/2. Wal baqi, dan sisanya birrad, kita kasih kepada anak perempuan secara rad. Begitu. Kal binti, seperti anak perempuan, lah nisfu bil fard, dia dapat 1/2 secara fard. baki dan sisanya setengah lagi biraddi dia dapat secara rad gitu. Wa in kana jama'atan, tapi kalau perempuannya banyak nih. Ada anak perempuannya tiga misalnya. Tiga anak perempuan. Tiga anak itu kan ketentuannya dapat 2/3. Rame-rame. Begitu. Sisanya masih ada. 1/3. Nah, sisanya ini buat mereka akhirnya. Akhirnya tambahin aja jadi 3. Nah, 3/3. Jadi semuanya, jadi 2/3. Kan dapat 2/3 secara fard. Sisanya 1/3 secara rod. Gitu. Jadi aslinya dia bukan dapat 2/3, tapi dapat 3/3. Seluruh warisan dia dapetin oleh anak-anak perempuan ini. Fal baqi bainahum ala qadri furudihim. Wa in ijtama'a sinfani fa aktsar. Kalau berkumpul di dalam ahli waris ada dua asinfan, dua jenis ahli waris atau lebih, ruddal fadilu alaihim binisbati sihamihim. Contohnya tadi yang kita udah contohin. Kalau ya di dalam ahli waris ada dua atau tiga orang yang berbeda jenis. Misalnya tadi ada ibu, siapa lagi ya? Anak perempuan, sama siapa lagi nih? Anak perempuan sama yang tidak terhalangi oleh istri nggak dapat rot, istri nggak dapat rot, yang dapat rot cuman ibu sama anak perempuan aja, dua orang tadi ya, ibu dapat 1/6, anak dapat 1/2. Kalau di gini ya dihitung berarti penyebutnya ada 6. Ibu dapat 1/6, anak dapat 3/6. Nah, ada 4 tuh, sisanya ada 2. Maka sisanya ini dikembalikan kepada ini. Sesuai dengan jatahnya, sesuai dengan jatah. Ibu kan dapat 1/6, anak dapat 3/6. Ya udah tinggal diganti aja nih. Penyebutnya enggak jadi 6, tapi jadinya 4. Jadi 1/4, 3/4. Begitu. Itu rod. Nisbati siyamihim. Amma tawrithu dhawil arhami. Adapun bagaimana cara tawrith kepada dhawil arham. Faman zahaba ilaihi. Ini tentu bagi ulama yang melihat itu. Yang melihat kalau ada sisa ke dhawil arham. Tapi kan enggak pendapat Imam Taqiyuddin Alisni. Dan dia bilang ini al-fatwa. Al-muftabihi dikembalikan kepada ahli waris kayak model begini. Tapi kalau ada orang yang mengatakan dikembalikan kepada dhawil arham, faman zahaba ilaihi, dan orang yang mengatakan demikian, bahwa dhawil arham bisa dapat warisan, ikhtarafu fi kaifiyatihi. Mereka berselisih tentang bagaimana cara mereka dapat ahli dapat warisan, dhawil arham. Dhawil arham itu kemarin siapa? Adalah anak dari anak perempuan. Misalnya cucu nih, ini kita udah beres yang ini nih, mudah-mudahan paham. Dhawil arham tuh kan kemarin ada anak daripada cucu, anak dari anak perempuan. Kan mayit. Punya anak. Anak laki, anak perempuan. Nah, gitu. Ini anak, cucu jatuhnya ahli waris nih. Ahli waris. Tapi anak perempuan, anaknya kan enggak. Ini bukan ahli waris gitu. Tapi ketika yang ini enggak ada, maka dia jadi ahli waris nih. Anak. Dia jadi ahli waris gitu. sebagai dzawil arham. Itu nih anaknya itu. Cucu dari anak perempuan. Faman fa akhadha ba'dhum, sebagian dari ulama yang menganggap dzawil arham bisa dapat warisan, fa akhadha ba'dhum, sebagiannya mengatakan bi madzhabi ahli tanzil, yaitu mengatakan ahli dzawil arham itu warisannya secara dzawil arham itu warisan secara tanzil. Jadi ada model tanzil. Gimana nih? Sini aja. Perwarisan dzawil arham. Agak ribet nih. Tapi mudah-mudahan paham. Pertama, ada yang pakai metode tanzil. Nah, apa itu wa minhum, dan di antara mereka ada juga man akhadha bi madzhabi ahli al-qarabah, memakai metode ahli al-qarabah. Qarabah. Nah, jadi ada tanzil, ada qarabah. Wa summiyal awwaluna ahli tanzil, dinamakan yang pertama, orang-orang kelompok pertama menamakan bentuk warisannya sebagai ahli tanzil, li tanzilihim kulla far'in manzirata aslihi, li tanzili, untuk gimana, ahli tanzil itu ahlu posisi. Jadi manzilah itu kan posisi. Li tanzilihim, mereka memposisikan dzawil arham semuanya. Mereka itu ulama yang mengatakan memposisikan seluruh faro. Nih kan, coba kita sebutin dzawil arham. Dzawil arham itu kan kemarin yang kita sebutin tiga aja ya. Pertama kan kullu jaddin wa jaddatin sakit. Ada nenek. Nih dzawil arham. Nenek dari ibu. Gitu ya. Kakek. Bukan nenek, kakek dari ibu. Kakek dari ibu. Kedua, nenek. Nenek dari nenek dari nenek tuh ya. Nenek dari nenek. Abil um. Iya. Ya pokoknya itulah. Agak bingung. Pokoknya ini kakek yang bukan ahli waris. Kemudian yang kedua, anak. Anak dari anak perempuan. Cucu. Cucu benar. Kalau ke mayit kan jatuhnya cucu. Terus contoh lagi yang ketiga siapa? Banatul ikhwah. Anak perempuan dari anak perempuan dari saudara kandung. Nah, ulama yang menyebut mazhab ahlu tanzil begitu ya. Ini ahlu tanzil nih, memposisikan dzawil arham sesuai dengan aslinya. Memposisikan dengan usulnya. Contohnya anak perempuan dari saudara kandung, maka anak perempuan ini mendapat warisan sebagai saudara kandung. Saudara kandung tuh enggak dapat far, tapi dapatnya asobah. Gitu. Dapatnya asobah. Berarti walaupun dia anak perempuan, dia dapatnya asobah kalau metode tanzil. Karena ngikutin usulnya. Ya kan? Kan ada 10 nih dzawil arham di paragraf sebelumnya. semua dawil arham yang disebutkan itu dapat warisan sesuai dengan bagaimana usulnya itu mendapat warisan ketika dawil arham tidak ada. Jadi dawil itu mazhab ahlu tanzil. Wa usmiyal akharuna, dan al akharun yang terakhir maksudnya yang kedua ahlul qarabah disebut sebagai mazhab ahlul qarabah. Li'annahum, karena mereka iwarisunal aqrab fal aqrab kal asabah. Karena mereka memberikan warisan sesuai dengan kedekatan dan paling dekat kepada si mayit kal asabah, sebagaimana seperti asabah. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan al-asahu wal-aqyas, yang lebih sahih dan lebih aqyas madhab ahlu tanzil, yaitu madhabnya ahlu tanzil, madhab yang pertama. Ntar kita contoh ini qarabah. Jadi begini, ini madhab ahlu tanzil. Madhab ahlu tanzil. Tanzil, jadi ini ada apa namanya, ketika mayit meninggal ininya enggak ada, yang ada cuman dzawil arham. Siapa dzawil arham? Misalnya anak atau cucu, cucu dari anak perempuan, ya kan, cucu dari anak perempuan. Kemudian kakek, kakek dari ibu. Kemudian siapa lagi? Apa namanya? Siapa lagi? Auladul akhwat. Auladul al-akhwat. Ya. Anak laki-laki dan perempuan dari saudari. Kemudian anak laki-laki, ribet nih. Pokoknya begini. Kalau yang ada cuma nih cucu dari anak aslinya, dia bukan ahli waris, jatuhnya dzawil arham. Maka ketika dia ingin mewarisi, dia berposisi sebagai anak perempuan, gitu. Anak perempuan dapat berapa? Dapat 1/2. Kakek, kakek ini apa namanya? Posisinya dari aslinya dari ibu. Maka warisannya sesuai dengan ibu. Ibu jatuhnya 1/6, begitu. Ini anak laki sama anak perempuan nyatu nih, disatuin satu nomor, karena dia dari satu usul yaitu saudari. Saudari itu dapat 1/6 karena ada anak perempuan. Jadi yang dihitung warisnya ini bukan orang, tapi dia dari siapa usulnya nih. Ini namanya madhab ahlu tanzil. Kalau seperti ini, maka tinggal dihitung 6 berarti ini kira-kira 12. 6 ini dapat anak, ini cucu dari anak perempuan dapat 3, kakek dapat 1, kemudian saudari dapat 1. Saudari ini kan aslinya nggak dapat ya, bukan nggak dapat, aslinya itu kan dia dapat sisa kalau ada laki, tapi karena nggak ada laki maka dia dapat 1/6. Gimana jelasin? Pokoknya begitu. Jadi saudari ini kalau ada anak perempuan dapat 1/6. Tapi kalau dia ada, misalnya nih, ini contoh dulu ya madhab tanzil ya. Ini ada gini, ini berarti anak laki-laki dan perempuan dari saudari dapat 1/6. Karena posisinya posisi saudari, 1/6. Berarti kalau di penyebutnya 6, ini dapat 1. 3, 4, 5. Sisanya 1. Ada sisa 1, sisa. Maka sisanya kembalikan buat mereka semua. Nah, kembalinya berarti ini aja tinggal dikurangin jadi 5, begitu. Jadi semua dapat. Nah, ini kondisinya seperti ini contohnya. Tapi kalau ada anak, anak laki-laki, anak perempuan dari saudara, dari saudara, gitu. Berarti ini posisi anak perempuan ini memposisikan saudara mayit, laki. Saudara laki. Nah, saudara laki ada saudari perempuan, berarti dia berdua ini dapat asobah, dapat sisa. Dapat sisa nih. Jadi anak perempuan ini rame-rame nih, katakanlah anak lakinya ada tiga rame-rame, karena seperti posisinya saudara laki juga saudari. Anak perempuan dapat setengah, begitu ibu dapat, ini kan kakek nih ya, cuman dia dari faronya ibu, usulnya ibu, maka dia dapat 1/6, begitu. Sisa ini sisa, jadi apa namanya, 2 sama 6 6 6, ini 3, ini 1, berarti sisanya ada 2. Nah, ini 2 nih buat mereka nih rame-rame nih, gitu, karena ngikutin asiknya, ngikutin usulnya. Itu namanya mazhab ahlu tanzil, seperti itu. Dan kata Imam Nawawi, ini yang akrab. Yang akrab wal akyas. Akyas itu lebih benar begitu. Akrab itu lebih dekat, akyas itu lebih benar. Ini mazhab ahlu tanzil. Dan ini yang saya juga suka. Jadi pendapat Dawil Arham, saya sepakat Dawil Arham mewarisi, syaratnya kagak ada ahli waris yang lain. Kalau ada ashabul furud, maka sisanya buat Dawil Arham mewarisi entar kapan-kapan. Kalau ahli waris nggak ada. Nah, ketika Dawil Arham mewarisi, dia sesuai dengan tanzil, mazhab ahlu tanzil. Jadi aslinya cucu, baik laki atau perempuan, cuman karena dia dari usulnya adalah anak perempuan, nah, maka dia ngikutin jatah anak perempuan. Itu mazhab ahlu tanzil. Kalau korobah, itu yang lebih dekat kepada mayit. Nggak jelas sinfonnya apa, dia dari level apa, dia dari darajah anak, dia darajah saudara, nggak. Yang penting yang lebih dekat kepada mayit. Yang lebih dekat kepada mayit, itu yang kemudian dapat warisan. Contoh nih ya, ahlu tanzil. Jadi ahlu tanzil, ahlul korobah. Kalau ahlul korobah itu jatuhnya kayak sisa. Jadi nggak begini, nggak seperdua. Tapi sisa, semuanya rata. Nah, cuman yang dapat itu yang lebih dekat kepada si, lebih dekat kepada si mayit. Gini-gini contohnya. Mudah-mudahan udah cukup nih ya. Mudah-mudahan. Tapi tadi ya, memang Dawil Arham ini di kuliah waris online yang saya punya di itu, Dawil Arham belum ada, di sini doang gitu. Kalau kita mewarisinya ahlu qorobah. Ahlu qorobah itu mirip seperti asobah. Ini mayit. Gitu. Kan ini anak nih. Anak laki. Anak PR. Ya kan? Kemudian anak perempuannya punya cucu, jadi anak juga. Dia ini nggak ada, ini nggak ada. Malah kan anak perempuan ini bukan ahli waris, tapi Dawil Arham. Kemudian dia punya ibu, gitu. Tapi ibunya nggak ada, yang ada kakeknya doang. Kakek, begitu. Ya kan? Kemudian saudara. Saudara laki. Tapi anaknya perempuan. Nah, ininya enggak ada gitu. Kalau memakai ahlul qorobah, yang dapat cuman dia doang nih. Karena dia yang paling dekat. Karena kalau asobah kan urutannya begitu tuh. Pertama al-bunuwah, ya kan gitu. Yang kedua al-ubuwah. Yang ketiga baru al-ukhuwah wal-jududah. Ah gitu. Jadi kalau ahlul qorobah ngikutin metodenya asobah, kalau tanzil itu ngikutin metode umum biasa, ngikutin metode asobah ahlul tanzil. Kenapa? Karena dari sisi ubuwah. Ubuwah kalah sama al-bunuwah ini. Karena dia dari anak kan, dari al-bunuwah. Begitu. Apalagi ini dari ukhuwah. Wah, udah jauh banget gitu. Enggak bakal menang karena ada bunuwah. Jadi kalau pakai mazhab atau metodenya ahlul qorobah, pasti yang menang al-bunuwah. Turunan bawah itu. Yang menang selalu dia. Tapi ketika ini enggak ada, nah, ya kan? Jatuhnya antara ubuwah dengan ukhuwah. Yang menang siapa? Yang menang ini. Ubuwah. Begitu. Maka saudari jadi enggak dapat. Tapi kalau yang satu lagi ya, nenek begitu ya. Nenek dari apa namanya? Nenek dari bapak. Kan ya. Contohnya gini nih. Ini kan namanya al-jad al-fasid. Al-jadul fasid kan. Jadi dzawil arham nih dia, dzawil arham. Cuman di sini ada ayah. Ayah kan gitu. Ya. Kemudian nenek masih ahli waris nih. Kemudian ini nenek lagi. Ini nenek ini udah bukan ahli waris nih. Abil om, oh bukan gini. Ini ibu punya ayah, kakek. Kakeknya kan punya nenek lagi. Nah, ini nenek nih. Ini juga jatuhnya apa namanya? Al-jadda al-fasidah. Ini jatuhnya udah jududah. Al-jududah. Al-jududah sama al-ukhuwah ini satu level. Karena dia satu level, maka dia dapat sisa bareng. Begitu. Begitu kira-kira ahlul qorobah. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Gitu. Intinya kalau pakai madhab ahlul tanzil, ngikutin ashabul furud. Ngikutin usulnya. Tapi kalau madhab ahlul qorobah, metodenya ngikutin metode asobah. Wattafaqal madhaban, dan seluruh ulama dari dua madhab, baik madhab ahlul tanzil atau madhab ahlul qorobah, itu dua-duanya sepakat. Ala anna man infarada min dhawil arham. Bahwa siapapun, kalau ada zat dari dhawil arham menyendiri, man infarada, siapa orang yang menyendiri dari dhawil arham, dia yahuzu jami'al mali, dia mengambil seluruh harta, dhakaron kana au unsa, baik laki-laki atau perempuan. Wa innama yadharul ikhtilaf, dan menjadi perdebatan ikhtilaf, idza innama yadhhar ikhtilaf inda ijtima'ihim, ketika terjadi dzawil arham berkumpul banyak. Begitu. Iya kan, kalau sendiri semua sepakat nih, ini mayit nih, mayit. Ini mayit nih, ya kan, anak perempuannya udah nggak ada, yang ada cuma cucu. Ah, ini kan berarti dia dzawil arham sendirian, dzawil arham sendiri, maka seluruh hartanya punya buat dia nih semuanya, gitu. Tapi kalau ada dzawil arham yang lain, itu kan ulama berselisih antara dua tadi, mazhab ahlu tanzil dengan mazhab ahlul qorobah. Begitu. Saya jelasinnya udah pelan-pelan, mudah-mudahan bisa dipahami. Gitu ya. Tapi yang pasti kasus dzawil arham itu memang jarang terjadi. Ada, tapi kasusnya sangat jarang sekali. Normalnya biasanya orang meninggal, dia punya itu ahli waris yang benar, dalam arti dia bukan dzawil arham. Ada asobahnya. Tapi kasus dzawil arham itu jarang terjadi. Mudah-mudahan apa namanya, sebelum itu terjadi kita udah paham. Mudah-mudahan begitu ya. Dan tadi ya teman-teman yang memang agak sulit mengikuti kifayatul akhir bab waris ini, kita sudah sediakan kuliah waris online, linknya ada di deskripsi. Itu penjelasan tentang warisan yang lebih modern, lebih mudah, lebih gampang untuk dimengerti insya Allah begitu. Tapi kalau kita kembali ke sini tentang zawil arham, bahwa kesepakatannya atau pendapat yang difatwakan dalam pendapat mazhab kata Imam Taqiyuddin al-Isni, bahwa zawil arham tidak mewarisi kecuali ketika seluruh ahlul furud dan asobah nggak ada gitu. Begitu ya. Dan ketika ada ahli waris yang dibagikan warisan lalu ada sisa, maka sisanya dikembalikan kepada mereka, tidak kepada zawil arham. Zawil arham entar mewarisinya setelah memang kalau emang ahli waris sudah nggak ada semua. Dan zawil arham mewarisi dengan dua metode, antara ahlu tanzil dengan ahlu qorobah. Ahlu tanzil tadi kita udah jelasin, ahlu qorobah metodenya metode asobah. Begitu. Wallahu ta'ala al-a'la. Mudah-mudahan jadi manfaat, mudah-mudahan jadi amal ibadah kita di akhirat. Qala wal furudul muqaddaratu fi kitabillah. Insyaallah besok kita bahas tentang ahli waris yang mendapatkan fard, jatah dan ketetapan yang pasti, yaitu 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 1/6, 2/3. Siapa-siapa yang dapat 1/2 dan seterusnya, insya Allah di pertemuan besok hari Jumat. Mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah untuk terus bisa mengkaji dan memahami ilmu agama. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon koreksi dari para asatid, guru-guru, para tokoh masyarakat, para ajengan, jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dikoreksi, bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram, begitu. Termasuk teman-teman Sadiana Muslim, saya senang sekali jika memang mendapatkan koreksian tersebut. Dan sebelum ditutup, insyaallah hari ini Kamis, kita ada tambahan baca kitab, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Insyaallah jam 9 pagi ini kita live untuk Bidayatul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.